Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yawmiddin. Wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, jemaah subuh yang semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah menunaikan salat subuh berjamaah beserta amalan sunnah yang menyertainya. Semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk beriman sampai saat ini. Semoga iman ini mampu kita jaga sampai akhir kehidupan kita hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan namun belum beriman sampai detik ini, dimanapun dia berada, diberikan kekuatan di lisan dan jiwa mereka agar mampu bersyahadat sebelum kembali wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat, baik itu yang hadir di sekitaran masjid ini atau dimanapun ia berada, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu bertaubat dan kembali meniti jalan yang baik sehingga mendapati kesempatan hidup hayatan thayyibah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudariku, hari ini tepat bersamaan dengan penanggalan Hijriah di tanggal 17 Dzulqa'dah tahun 1443 Hijrah. Ada yang istimewa dalam perjalanan waktu yang diungkap oleh Al-Qur'an berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi dasar perjalanan hidup kita di dunia. Jadi idealnya sebelum melakukan aktivitas itu, kita harus mengetahui medan yang akan kita tempuh, waktu yang tersedia bagi kita untuk menjalaninya, dan misi apa yang harus dilakukan dalam perjalanan itu. Ini adalah prinsip hidup yang sederhana, dan ini hukum umum yang berlaku. Contoh sederhana, Anda tidak mungkin datang ke sini kalau tidak tahu ada program yang akan dilangsungkan di sini. Mustahil Anda bisa datang tepat sebelum kajian dilakukan kalau tidak mengetahui kapan berlangsung kajiannya. Dan tidak mungkin Anda meluangkan waktu kecuali ada harapan dan misi yang akan dicapai dalam pertemuan ini. Semua itu menjadikan seluruh aktivitas kita terukur dan terarah. Dan memang demikianlah kita sebagai manusia dibentuk dan diberi nama dengan al-insan. Saya setidaknya pernah menyampaikan di kesempatan yang lampau bahwa manusia itu ketika disebutkan di Al-Quran setidaknya disebut dengan 5 nama sedikitnya. Kadang ia disebut dengan bashar untuk memberikan kesan bagaimana tampilan fisik dan mengatur keadaan kolbunya yang menentukan, memberikan arahan kepada seluruh tindakan fisiknya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Nah, manusia disebut oleh Allah dengan nama bashar setidaknya 35 kali disebutkan dalam Al-Qur'an, dan ini nama pertama yang diviralkan oleh Allah kepada kalangan malaikat dan jin yang tercipta sebelum manusia. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Bashar. Jadi kalau disebutkan bashar, kita ngaji Quran menemukan kalimat bashar, itu dikeluarkan maknanya itu petunjuk dari Allah bagaimana menjaga tampilan hidup dan pengendalian terhadap hati. Ini ayat-ayat tentang manajemen kalbu. Berhasil kita gali, berhasil kita mengendalikan diri dan tampil dalam keadaan yang paripurna seperti yang Allah inginkan. Kedua, ada yang disebut dengan al-ins. Seringkali dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan al-ins, ini menunjukkan sisi penampakan manusia dengan kelembutan dan sifat harmoninya. Jadi dasar manusia terlahir itu bawaannya lembut, ramah dan tampak. Beda dengan jin. Karena itu kenapa dipasangkan? Karena secara leksikal pun, secara bahasa, secara gramatikal, ini jin dengan ins itu berlawanan. Berlawanan. Jadi kalau ins itu tampak, jin itu tersembunyi. Jadi kalau ada kata di bahasa Arab dibuka dengan huruf jin dan nun, jim dan nun, itu umumnya maknanya selalu tak tampak. Ya, ibu di rahim ada janin. Kenapa disebut janin? Karena sosoknya tidak tampak secara kasat mata. Kita berharap mendapat surga. Apa bahasa Arabnya surga? Jannah, dibuka dengan jim dan nun. Kenapa disebut jannah? Karena sekarang belum tampak di hadapan kita. Ya? Nah, kita puasa kemarin Ramadan, mendapatkan perisai. Jadi orang yang berhasil puasanya, akan ada perisai dalam dirinya yang mencegah dia berbuat sesuatu maksiat. Perisainya disebut jinnah namanya. Junnah, junnah pakai dhammah. Ya, di Sahih Al-Bukhari, as-siyamu junnatun. Kenapa junnah? Karena enggak kelihatan secara langsung. Baik, jin disebut dengan jin karena sifat dasarnya enggak nampak, tersembunyi. Karena itu sering saya sampaikan kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dia keluar dari fitrahnya. Ya, apalagi manusia-manusia yang cari-cari penampakan jin, ya, itu lebih bermasalah. Lawannya manusia ins, ins itu tampak. Jadi kalau ada manusia yang sering-sering sembunyi, ini menunjukkan manusia itu sedang jadi jin. Sedang bermasalah. Ya, biasa papasan kan tampak. Tiba-tiba dari kejauhan melihat Anda langsung pindah haluan misalnya. Nah, ini menandakan Anda punya persoalan, ya. Suami ibu pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Ini menandakan sedang ada masalah, sedang tidak biasa. Ya. Ibu cari dompet suami sembunyi-sembunyi. Nah, ini juga ada masalah. Nah, itulah ins dengan jin. Jadi kalau jadi manusia itu diarahkan oleh Quran itu lembut, baik, sehingga kebaikan itu cenderung menghadirkan kehidupan kita nyaman dan tanpa masalah. Kita hidup tidak mungkin menepikan ujian, tapi kita bisa memilih untuk menghindari masalah. Jadikan status ya. Baik. Tiga, ada yang disebut dengan insan. Nah ini yang menjadi bagian dari topik kita. Al-insan disebutkan setidaknya 65 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan insan, ini menunjuk pada totalitas aktivitas manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana kita menata kehidupan di dunia ini dari